maka hijrahnya itu, keluarnya dia itu, akan dia dapatkan ridha Allah dan kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, andai kata kalau hijrahnya dia keluarnya ke majelis taklim, dia berdakwah ke sana kemari, lidunya yusibuha karena dunia materi yang ingin dia raih, awi muratin yang kihuha atau wanita yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ilama hajaru ilaih, maka yang didapatkan itu sudah cuma materi saja, duniawi saja, ataupun wanita yang berhasil dia nikahi, tapi di akhiratnya nol, tidak ada apa-apa. Nah, ini kita sayangkan. Oleh karena itu, marilah kita perbaiki niat yang sebaik-baiknya. Kita setelah mendengar dari wejangan Habib Abdul Ghadir, oleh karena itu semoga setiap nafas kita, detik kita tidak terlepas dari pahala Allah Subhanahu wa taala berkat niat yang baik. Kita niati alama nawasalafus saleh. Saya niat seperti yang diniati oleh salafus saleh, para pendahulu-pendahulu yang baik, di dalam menghadiri majelis taklim, di dalam silaturahim, di dalam berkunjung sana kemari, di dalam duduk maupun bergerak, semuanya akhirnya kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala berkat niat. Itulah kelebihan daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dijelaskan dalam riwayat hadis yang lain, niyatul mukmin khairum min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Karena niat itu tempatnya di hati. Hati tidak bisa dibohongi, yang tahu dirinya dan Allah sendiri. Adapun kalau amal bisa dibikin pura-pura, seperti kayak puasa, padahal di balik tabir atau di balik pandangan orang dia makan, tapi kelihatannya dia ya berpenampilan loyo. Nah, ini ya bisa di, atau karena sesuatu duniawi yang ingin diraih supaya mendapatkan hadiah. Kalau puasa dikasih hadiah sama orang tuanya, sepeda motor dan lain sebagainya. Nah, ini oleh karena itu kalau amalan masih bercampur bisa dengan keinginan duniawi, bisa bercampur dengan keinginan yang bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niat itu tidak nampak, jadi dirinya sendiri yang tahu. Kalau benar-benar dia niat ikhlas karena Allah, dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kesempatan di majelis yang sangat mulia, majelis Ar-Ridwan ini mencakup majelis yang memenuhi kebutuhan kita dalam tiga unsur. Unsur untuk meraih kebahagiaan, kesehatan, dunia akhirat. Yang pertama adalah makanan pokok untuk akal kita. Kita mendapatkan ilmu, berarti akal kita ini berfungsi mendapatkan vitamin-vitamin, protein-protein berupa ilmu, sehingga kita tidak mudah disesatkan atau dibohongi oleh musuh-musuh Allah. Kemudian juga dengan zikir solawat, majelis taklim wa solawat wal maulid. Maulid ini adalah bagian daripada zikir, zikir kepada Allah, karena di dalamnya itu kita menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah, memuji Allah, memuji Rasulullah, mendoakan selalu supaya rahmat sejahtera selalu tercurahkan kepada Rasulullah. Nah, ini semua adalah unsur zikir, kebutuhan yang selalu dibutuhkan oleh rohani kita, supaya mental kita, rohani kita tidak bobrok, tidak sakit. Ya, karena kalau sakit lama-lama dibiarkan bisa jadi mati. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau mati akhirnya tidak bisa menerima nasihat, mau'idzah, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an maupun zikir solawat, itu karena mati, jadi tidak bisa mendapatkan kenikmatannya. Dan yang ketiga juga majelis maulid, majelis taklim al-maulid ini, para panitia mengerti yang hadir-hadir dari jauh sana sini biasanya tidak lepas dari juga kebutuhan jasmani. Minimal ada air. Air itu karena masya Allah sumber daripada kehidupan. Bisa kita bisa melangsungkan kehidupan kita, kita juga tidak melalaikan kebutuhan jasmani. Tapi kebutuhan yang dua sebelumnya itu, yaitu kebutuhan pokok makan akal dan juga rohani, itu yang lebih penting. Karena nanti manfaatnya bisa terbawa sampai kita ke alam akhirat. Kita perhatikan kesehatannya itu lebih penting, jauh lebih penting. Selain kesehatan jasmani juga penting. Karena penyakit jasmani ini hanya saat kita hidup di dunia saja yang kita rasakan. Tapi setelah mati, penyakit-penyakit itu tidak akan kambuh lagi. Yang asalnya flu, pilek ya, saat dimandikan, waktu dimandikan jadi mayit itu, tidak bakal dia wahing lagi ya, atau flu. Wah, nanti yang memandikan takut ya, kabur ya. Nah, begitu juga yang sakit perut, aduh, masuk angin dan lain sebagainya, itu sudah sembuh total. Sembuh total yang namanya penyakit jasmani. Ini ada satu kisah, gara-gara belajar tanpa guru, membaca satu hadis yang mana cetakannya itu kelebihan titik, sehingga maknanya berubah jauh. Jadi ada sabda Rasulullah SAW, al-habbatus sauda dawa min kulli da. Jinten hitam itu obat segala penyakit, illas saum, kecuali kematian. Kalau sudah mati tidak bisa di ya diobati lagi sudah. Ya. Ini ternyata habbatus sauda ini kelebihan titik satu, bacaannya menjadi al-hayyatus sauda. Dibuka di kamus, al-hayyatus sauda itu artinya bukan jinten hitam yang didapatkan, tapi apa? Ular hitam. Akhirnya ketemu ular hitam, langsung dia pegang, dia gigitkan ya. Nah, akhirnya dia benar sembuh selama-lamanya, tapi ya tidak bangun lagi. Ya, ini gara-gara berguru agama tapi tidak punya guru, cuma dari perpustakaan ke perpustakaan. Dan ini nanti gurunya jadi, yang menjadi guru itu adalah setan. Nanti menyesatkan dengan pikirannya, agama di akal-akal. Jadi bukan mengerjakan perintah-perintah Allah itu semampunya, tapi seenaknya. Padahal Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bukan masyi'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, bukan seenaknya kalian. Nah ini, makna mampu itu, jadi selagi kita kalau bisa sholat berdiri, kita harus berdiri kalau di waktu kita sholat 5 waktu. Tidak boleh seenaknya kita dengan duduk karena merasa capek. Ya, padahal kalau shopping-shopping kuat. Nah ini namanya masyitum, bukan mastatotum. Jalan-jalan kalau ke pasar kuat, tapi kalau sholat, giliran sholat ya, waduh lemes, saya duduk saja, padahal katanya semampunya. Bukan itu yang namanya mampu. Yang namanya mampu itu, yaitu kalau dia sekiranya bisa pergi untuk belanja, beli hajat-hajat, yaitu namanya mampu. Tapi kalau karena capek, males, ya itu bukan namanya semampunya, tapi seenaknya. Begitu juga saat melontar jumroh yang melakukan haji, ya, karena takut istrinya nanti kena lempar batu, ya, dari jamaah haji yang lain, ya sudah diwakilkan saja, kamu nanti apa bahaya, kita melakukan ini kan semampu kita, ya. Jadi kalau kamu nanti jatuh ya bahaya, wis duduk saja diwakili. Itu bukan semampunya tapi seenaknya. Padahal kalau dia pergi shopping-shopping kuat sekali seharian, tapi begitu mau melontar jumroh, nah dia merasa tidak mampu. Nah ini berarti mereka itu tidak sungguh-sungguh saat melaksanakan itu, bukan karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tapi semata-mata ingin gelar di dunia saja. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis taklim dan majelis taklim wal maulid ar-ridwan ini, kita doakan semoga dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di dunia saja, tapi bisa di akhirat kita kumpul lagi dengan majelis Ar-Ridwan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk surga tanpa dihisab di saf yang pertama berserta keluarga anak cucu Rasulullah dan para pewaris Rasulullah, para ulama al-amilin yang mengamalkan apa yang diketahui. Para hadirin dan hadirat, di malam yang sangat mulia ini kita alhamdulillah dihadiri banyak habaib, dihadiri sampai ribuan umat ini. Ini jelas banyak aulia Allah, kekasih Allah. Karena dalam satu riwayat itu, tidaklah seorang mukmin yang berkumpul 40 lebih itu kecuali satu di situ diangkat jadi wali, atau memang dia seorang wali. Padahal ini ribuan. Oleh karena itu kesempatan kita memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah supaya dosa-dosa kita yang kita ketahui atau yang kita tidak ketahui diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar dari majelis ini seperti bayi yang baru lahir, bersih dari segala noda dosa maksiat. Ini majelis ini sangat mulia sekali. Selain ilmu, majelis yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, innama bu'istu mu'allima, hanyalah aku ini diutus untuk menjadi guru pengajar, mengajarkan ilmu. Ilmu ini sangat mulia. Orang yang punya ilmu itu dijaga oleh ilmunya. Beda kalau orang yang punya harta harus menjaga hartanya. Tapi orang banyak keblinger akan harta dibanding dengan keinginan untuk ilmu. Padahal ilmu ini justru yang akan menjaga dia. Sedangkan kalau harta, justru dia yang akan menjadi budaknya untuk jaga. Kalau tidak dijaga, bisa diembat orang. Dan dikatakan oleh ulama, la yashba'an talibul ilim wa talibul mal, tidak pernah merasakan kenyang. Siapa itu dua orang? Talibul ilim, orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu, kalau sudah asik dengan ilmu, seperti Yai Syakur, seperti Habib Ahmad Al-Jufri, seperti Habib Soleh Mulatawilah, Habib Abdul Gadir, Habib Jamal Ba'akil, ini tidak pernah merasa kenyang akan ilmu yang ingin didapatkan terus. Baca sini, baca situ, tanya sana, tanya sini, hadir sana, hadir situ. Nah ini karena tahu nikmatnya ilmu, sudah dirasakan, sebagaimana kita yang asik merasakan dapatnya harta. Sudah banyak pelanggan-pelanggan, dimudahkan urusannya untuk mencari duniawi. Itu kita tidak pernah merasa cukup. Walaupun sudah miliarder, triliunnya, masih tetap dia punya usaha CV, PT ini dan itu. Nah ini ya, ini menunjukkan bahwa dua pencari ini tidak pernah akan kenyang. Dan semoga kita, selain kita mencari harta, kita juga tidak kalah nikmatnya dengan mencari ilmu. Karena kalau harta didasari dengan ilmu, harta ini didapat barokah, manfaat, bisa membawa keberkahan untuk kehidupan dunia sampai akhirat, dan bisa untuk menjadi investasi kita untuk hidup di dunia sampai di akhirat nanti. Ya, amal kita terus berlanjut. Harta kita yang kita tinggalkan membawa manfaat, terus berlanjut pahalanya walaupun kita sudah pindah ke alam kubur. Ya, karena disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin, shadaqah jariyah au ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'ulah. Jika mati seorang bani Adam, itu putus semuanya kecuali tiga hal yang tidak putus, bisa mengalir manfaatnya, bisa mengalir pahalanya. Apa itu? Yang pertama, sedekah jariah. Nah ini kesempatan, ada masjid-masjid, musola, majelis taklim, ada juga panti asuhan yatim piatu ini. Nah ini kesempatan kita yang punya harta untuk invest di situ. Selagi tempat itu dibuat pengajian, membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi, mempelajari ilmu-ilmu agama supaya ngerti halal dan haram, supaya ngerti sah dan batalnya ibadah. Nah ini kita mendapat pahala, mengalir pahala itu. Dan anak yatim ini masya Allah sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga orang yang peduli akan anak yatim, orang yang mengasuh anak yatim ini sangat dekat hubungannya dengan Rasulullah. Sampai Rasulullah mengisyarakan ana wa kafil yatim kahatain, saya dan pengurus anak yatim ini yang ngurus betul-betul karena mengharap ridho Allah ini kahatain, seperti dua telunjuk ini ya, antara dua telunjuk dengan dua jari tengah ini ya, kahatain, sangat dekat, tidak ada pemisah. Oleh karena itu Romo Yai Mansur yang punya ya kesempatan untuk mendirikan yayasan panti asuhan yatim ini, semoga beliau diberi kesehatan yang sempurna lahir dan batin, diluaskan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, dipanjangkan umurnya, memberi manfaat barokah bagi masyarakat sekitarnya, dan semoga jati gui sekitarnya ini diberkahi oleh Allah. Semua ini menunjukkan rasa cinta Allah kepada para penduduk jati gui dan sekitarnya ini, karena digerakkan hati mereka untuk hadir di majelis yang sangat mulia ini. Nabi Musa alaihissalam terkenal dengan kalimullah yang bisa komunikasi langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, Engkau menciptakan baik, menciptakan buruk. Yakhluqullahu ma yasha wa yakhtar. Allah menciptakan yang baik, yang buruk, dan memilih. Ya. Ini kau ciptakan kejelekan itu kepada orang yang kau kehendaki untuk berbuat jelek. Kemudian kau masukkan neraka, kau siksa habis-habisan. Sementara yang lain, kau menciptakan kebaikan, kau kasihkan kepada orang yang kau kehendaki untuk selalu berbuat baik, lalu kau masukkan ke dalam surgamu, kamu kasih nikmat-nikmat yang sangat indah. Ini bagaimana nasibnya yang jelek ini, kasihan. Yang diciptakan yang enak ini, wah untung sekali. Bagaimana ya Allah? Akhirnya Allah Ta'ala menjawab, ya Musa, sekarang waktunya panen. Kamu panen dulu, nanti jawabannya. Panen ya, kemudian Nabi Musa panen gandum. Kalau di sana umumnya gandum, ya mungkin juga ada padi ya. Nah ini setelah panen Nabi Musa, diambillah berasnya itu apa, namanya padinya itu, ditaruh di karung yang bagus, kemudian diangkat dan ditaruh di tempat yang sangat aman, steril dari hama, tikus dan lain sebagainya, ditaruh di gudang, disimpan baik. Sementara damennya ya itu ditinggal, tidak ditaruh di gudang, ditinggal bahkan dibakar habis, hangus. Kemudian setelah itu ya Nabi Musa tanya sama Allah, gimana ya Allah? Nah ini kamu barusan panen, kenapa yang damen kok tidak kamu angkut sekalian di gudang, kau tinggalkan bahkan kamu bakar habis-habisan. Ya Allah, damen ini ya bukan tempatnya ditaruh di gudang, tidak ada manfaatnya, tidak bisa dimakan. Ini bisanya dibuat untuk jadi abu bakar, ya dijadikan abu dengan dibakar supaya nanti bisa menumbuhkan yang lain, gitu ya. Jadi ini tidak layak untuk dimakan. Nah, akhirnya dijawab sama Allah, begitu juga aku menciptakan wahai Musa, yang tidak ada manfaatnya itu tidak layak ditaruh di surgaku. Oleh karena itu biar dimasukkan ke neraka, biar neraka tidak sia-sia. Biar neraka aku ciptakan ini ada fungsinya. Itulah orang-orang yang tidak mau berbuat baik, orang yang menjauh dari perbuatan baik, akhirnya sama Allah tidak ditaruh di surga sebagaimana orang-orang yang baik, tapi ditaruh di neraka, dibakar di sana. Nah itu adalah hikmah daripada Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu, tapi Allah memilih yang Allah anggap baik, yang bermanfaat. Yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Semoga kita semua hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dimasukkan ke dalam surganya dengan dimudahkan untuk berbuat baik, beramal baik, beramal soleh sepanjang umur kita. Dan kita paling penting lagi sebagai umat Rasulullah SAW ini untuk memperbanyak syukur kita dengan cara memperbanyak salawat kepada Nabi. Kita tidak mengerti apa-apa kalau kita tidak diajari oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Gak ngerti sholat, gak ngerti puasa, gak ngerti zakat, gak ngerti haji. Oleh karena itu, kita memperbanyak syukur, terima kasih kepada beliau dengan cara apa? Sering kita membaca sholawat, mendoakan kepada Allah supaya rahmat sejahtera selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW. Nanti kalau selalu terlimpah, akhirnya nanti kita keloberan, kena loberannya, karena Rasulullah ini ibaratnya sudah penuh dengan rahmat, anugerah semuanya itu. Terus kita yang berdoa supaya Allah selalu ngasih itu, supaya kita ini kena loberannya. Kalau kita kena loberannya itu, berarti kita mendapatkan kenikmatan, kenikmatan yang abadi, yang bisa dirasakan di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Nah ini cukup insya Allah sangat lelah sekali ya. Sudah mau itu hasanah yang sangat singkat padat dari Habib Abdul Qadir, tapi Habib Jamal ternyata belum datang juga. Tapi insya Allah niat beliau hadir dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala minal hadirin. Dan kita juga semoga dikumpulkan ya sama Habib Jamal itu ya, bukan hanya jasmaninya saja tapi rohaninya juga di dunia sampai akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Kami mohon maaf dan ridhonya apabila terlalu panjang berbicara karena begitu asyik ya memandang bertemu dengan antum para kekasih Rasulullah SAW. Kami harapannya adalah kepingin bisa katut ya, bisa ikut bersama-sama ya antum semua ini para aulia Allah, para kekasih Allah, para kekasih Rasulullah, untuk bisa sampai di surga Allah nanti. Begitu juga keluarga dan anak turun kami ya, itu yang kami harapkan. Dan yang terakhir, kami ingin mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza semua kepada para panitia dan para pendukung-pendukungnya. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang selamat dunia akhirat. Karena kalau kita tidak bisa menjadi orang alim, kita dianjurkan menjadi santri menuntut ilmu. Kalau tidak bisa menjadi santri, menjadi mustami', mendengar, hadir di majelis-majelis seperti ini walaupun tidak punya kitab ya. Yang keempat, kita paling tidak kalau tidak bisa mustami' juga karena sibuk mengurusi sana sini ya, tapi kita muhibban, yaitu pecinta, dukung dengan materi atau tenaga, masang terop ini semua atau yang bagian dapur itu. Nah itu walatakun khomisa fatahlik, jangan sampai kita ini menjadi orang yang kelima, yaitu sudah tidak alim, tidak mau nyantri, tidak mau mendengarkan wejangan-wejangan, dan juga tidak mencintai di majelis-majelis yang khair seperti ini. Bahkan menjadi yang orang yang kelima, yaitu yang benci, na'udzubillah, ini bakal ya, orang ini akan celaka dunia sampai akhirat. Ya semoga itu saja yang kami sampaikan. Semoga membawa manfaat. Mohon maaf dan ridhonya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.